berlari mengejarmu. Sekuatnya tenagaku, tak hentinya ku melangkah. Mencari, walau harus di malam hari, jangan kau menghalangi aku. Ku cari keindahan, oh tunang-tunang. Jangan ragu-ragu mengejar yang mengejarmu. Sekuatnya tenagaku, tak hentinya ku melangkah mengejar.